Walking. Pak Bas, Arabi. Kita nyanyi bareng dulu, Bas. Alright, let's go. Kamu tahu lagunya? Lagunya. Kau dan aku tercipta oleh waktu. Apa? Hanya untuk saling mencintai. Mungkin kita ditakdirkan bersama. Merajut kasih, menjalin cinta. Berada di peluk kamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Terbayangkan olehku bagus. Bila kau rindukan aku, hancurnya hatiku. Pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Panas soalnya. Kalau Bastian kan dulu pernah ikutan Idola Cilik ya? Yang ikutan Idol tuh Jojo, Sekarang Jojo mah Indonesia. Iya, dulu Bapak juga Idola Cilik. Yang kemarin, 2008. Yang sekarang ada lagi. Sekarang